Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. Al-Syeikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadith, makna secara global hadith ini, kana as-sahabatu yatadhakaruna fitnata al-Masih al-Dajjali wa yatakhawwafuna minha. Bahwasanya para sahabah, mereka saling mengingatkan akan fitnah Masih Dajjal dan saling menakut-nakuti padanya. Fa akhbarahum sallallahu alaihi wasallam anna hunaka mahdhuran yakhafuhu alaihim ashadd min khawfi fitnatid dajjal. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya di sana ada perkara yang mengkhawatirkan, yang lebih beliau takuti terhadap mereka para sahabah daripada ketakutan terhadap fitnah Dajjal. Wa huwa syirku fin niyyati wal qasdi alladhi la yadhharu linnasi, yaitu syirik di dalam niat dan tujuan yang tidak nampak oleh manusia. Thumma fassarahu bitahsinil amali alladhi yubtagha bihi wajhullahi min ajli ru'yatin nasi. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menafsirkannya dengan membaguskan amalan yang semestinya diharapkan dengannya wajah Allah. Dibaguskannya amalan tersebut dalam karena dilihat oleh manusia. Munasabatu dzikril haditsi fil babi, kesesuaian penyebutan hadis ini di dalam bab, anna fihi tahdhira min arriya'i, bahwasanya di dalamnya terdapat peringatan dari riya', wa fihi tafsiruhu, dan di dalamnya terdapat penafsiran riya'. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith, al-ula yang pertama, fil hadithi syafaqatuhu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa nushuhu lahum. Di dalam hadith, terdapat kasih sayang beliau alaihi salatu wassalam terhadap umat beliau, dan nasihat beliau kepada mereka. Athaniyatu yang kedua, anna riya'a akhwafu 'ala as-salihin min fitnatid dajjal. Bahwasanya riya' lebih dikhawatirkan terhadap orang-orang yang saleh daripada fitnah Dajjal. Atsalitsu yang ketiga, al-hadharu min ar-riya'i wa min asy-syirki 'umuman. Peringatan atau waspada. Waspada dari riya dan syirik secara umum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babun minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunya. Bab termasuk kesyirikan seseorang menginginkan dunia dengan amalannya. Wa qawlullahi ta'ala man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Al-ayataini. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami berikan kepada mereka balasan amalan mereka di dunia dan mereka tidak dan balasan mereka tidak akan dikurangi. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan Al-ayatu tsaniyatu qauluhu ta'ala, ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati ila an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan balasan di akhirat kecuali neraka, iyadan billah. Dan gugurlah segala sesuatu yang mereka lakukan di dunia. Dan batallah segala sesuatu yang telah mereka amalkan, iyadan billah. Munasabatul babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Bayanu anna al-amala li ajri dunya syirkun, penjelasan bahwasanya amalan karena dunia merupakan kesyirikan. Yunafi kamal at-tauhid, yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Wa yuhbitul amala, menggugurkan amalan. ويفترق عن الباب الذي قبله أن هذا عمل لأجل الدنيا يصيبها والمرائي عمل العفو منكم كتاولني أن هذا عمل لأجل الدنيا يصيبها والمرائي عمل لأجل المدح فقط. Bahwasanya orang ini yang disebutkan dalam bab ini beramal karena dunia yang ingin ia dapatkan. Sementara orang yang melakukan riya, dia beramal karena ingin dipuji saja. Yuridul hayatad dunya wa zinataha, menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Ay yuridu bi'amalihi thawabad dunya wa malaha. Dia inginkan dengan amalannya balasan di dunia dan harta benda dunia. Nuwaffi ilaihim, kami berikan kepada mereka, nuwaffiru lahum thawab a'malihim bisihhati wassururi bil ahli wal mali wal waladi. Kami berikan kepada mereka balasan amalan mereka berupa kesehatan, kegembiraan dengan keluarga, harta dan anak-anak. La yubkhasuna, la yungkhasuna, balasan mereka tidak dikurangi. Laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tidak mendapatkan balasan di akhirat melainkan neraka. Li'annahum lam ya'malu illa lil hayati dunya. Karena mereka tidak beramal kecuali untuk kehidupan dunia saja. Wa habita batula. Batal, gugur. Ma sana'u fiha fil akhirati falam yakun lahum thawabun alayhi li'annahum lam yuridu bihi al akhirata di akhirat, sehingga mereka tidak mendapatkan balasan atasnya. Yaitu balasan di kehidupan akhirat. Karena mereka tidaklah menginginkan dengan amalannya kehidupan akhirat. Makna al-ayataini ijmalan, makna dua ayat tersebut secara global, anna man kanat ad-dunya hammahu wa talabatahu fanawaha bi'a'malihi wa lam yaltafit lil-akhirati jazahu Allahu bihasanatihi fid-dunya in syaa'a ta'ala. Bahwasanya barang siapa dunia merupakan cita-cita dan puncak keinginannya, maka ia meniatkan dunia dengan amalan-amalannya dan tidak berpaling sedikit pun kepada kehidupan akhirat, maka Allah Azza wa Jal memberikan balasan kepadanya dengan kebaikan-kebaikannya di dunia. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, kama fil ayatil ukhra, sebagaimana di dalam ayat yang lain, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia, maka kami segerakan untuknya balasan di kehidupan dunia yang kami kehendaki bagi siapapun yang kami kehendaki. Thumma yufdi ila al-akhirati wa laysa lahu hasanatun yu'ta biha jazaan. Kemudian dia sampai ke akhirat dalam keadaan ia tidak memiliki satu kebaikan pun yang diberikan kepadanya sebagai balasan baginya. Munasabatu dzikril ayataini fil bab, kesesuaian penyebutan dua ayat tersebut di dalam bab, annahuma bayyanata hukma man arada bi amalihi dunya wa ma lahu fid dunya wal akhirati. Bahwasanya dua ayat tersebut menjelaskan hukum orang yang menginginkan dengan amalannya dunia dan harta benda dunia, hukumnya di dunia dan di akhirat. Ma yustafadu minal ayataini, faedah yang bisa diambil dari dua ayat tersebut. Al-ula yang pertama, fihima anna syirka muhbitun lil a'mali wa anna iradata dunya wa zinataha bil amali muhbitatun lahu. Di dalamnya terdapat faedah bahwasanya syirik mengugurkan amalan-amalan, dan bahwasanya menginginkan dunia dan perhiasannya dengan amalan akan menggugurkan amalan tersebut, iyadan billah. Al-thaniyatu yang kedua, fihi ma annallaha qad yajzil kafira wa taliba dunya bihasanatihi fi dunya wa la yabqa lahu fil akhirati hasanatun yujaza biha. Bahwa di dalam dua ayat tersebut terdapat faedah bahwasanya Allah Azza wa Jal terkadang memberikan balasan kepada orang kafir dan pencari dunia dengan kebaikan-kebaikannya di dunia, dan tidak tersisa baginya di akhirat satu kebaikan pun yang ia dibalas dengannya. Al-thalithatu, faedah yang ketiga, fihi mattahdhiru syadidu min iradati dunya bi'amalil akhirati. Di dalam kedua ayat tersebut terdapat peringatan yang keras dari menginginkan dunia dengan amalan akhirat. Rabi'atu yang keempat, fihi malhasu ala iradatil akhirati bil a'malis salihati. Di dalam dua ayat tersebut terdapat hasungan akan menginginkan akhirat dengan amalan-amalan yang salih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.